Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. InsyaAllah kita melangsungkan dars kita biiznillah. Sebelumnya dalam fasal al-thani ashar dalam bab ad'iyatis salah ba'da tashahud, di sana ada riwayat wa fi sunani Abi Dawud. Ya, ketiga sebelum terakhir bab. Wa fil musnad wa fi sunanin Nasa'i sebelumnya. Wa fi sunani Abi Dawud. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang, kaifa taqulu fi shalah? Kaifa taqulu fi shalah? Kemarin kalau tidak salah saya membaca atashhadu. Ya, dzakarani ahadul asatidah bacaannya atashhadu. Jazallah atashhadu. Kalau atashhadu saya bertasyahud. Wa aqul dan berkata. Jadi bacaannya atashahadu bitasydid ha. Atashahadu. Jazallahu ustaz barakallahu fikum yudzakkiruni, ya, mengingatkan dan membenarkan. Jazallahu khairul jaza. Kita masuk barakallahu fikum kepada Al-Faslur Rabi'ashar fi dhikri tashahudi. Fasal yang ke-14 terkait dengan dhikir tashahud. Wa fi sahihaini an Abdullah ibn Mas'udin qala. Dalam sahihain dari Abdullah ibn Mas'ud, beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahuda, telah mengajarkan kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tashahud, wa kaffi baina kaffaihi, telapak tanganku di antara kedua telapak tangan beliau. Wa kaffi baina kaffai kama yu'allimuni suratan minal Qur'an, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkanku satu surah dari Al-Qur'an. Antum perhatikan lafaz-lafaz tasyahudnya nanti akan ditaklik oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ini tashahud Abdullah ibn Mas'ud. Wa fi sahihi Muslim an ibn Abbas qala, dalam sahih Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Berarti sekarang tashahud Abdullah ibn Abbas, ya, tashahud Abdullah ibn Abbas, kata beliau, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tashahud sebagaimana beliau mengajarkan surah di dalam Al-Quran. Wa kana yaqul, beliau berkata, attahiyyatul mubarakatu as-salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Tashahud Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Imam Muslim, an Abi Musa, dalam sahih Imam Muslim dari Abu Musa, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam allahumma humut tashahhuda. Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan mereka, ai para sahabat Nabi, tashahud. At-tahiyyatu tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Warawa Abu Dawud an ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma anir Rasul sallallahu alaihi wa sallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit tashahud. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma dari Rasul sallallahu alaihi wa sallam fit tashahud, attahiyyatu lillahi salawatu tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, tashahud Abdullah ibn Umar. Warawa Abu Dawud an Samurah ibn Jundub, dan telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Samurah ibn Jundub, amma ba'du, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi wasati shalah aw hina inqidaiha fabda'u qabla salam. Kata Samurah ibn Jundub, amma ba'du, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memerintahkan kepada kami apabila berada di pertengahan solat tasyahud awal atau selesai dari solat, kata beliau, mulailah sebelum salam, maka ucapkanlah attahiyyatu tayyibat wassalawat wal mulku lillah thumma, ya, attahiyyat at-tayyibat, attahiyyat bimakna penghormatan-penghormatan, ya, sanjungan pujian-pujian yang baik. Wal mulku lillah, kerajaan itu, kekuasaan itu miliknya Allah. Thumma sallimu alal yamin. Setelah itu salam ke arah kanan. Kemudian ala qari'ikum, orang yang ya membaca di tengah kalian, qari yang menghafal Al-Qur'an, atau yang dimaksud adalah pembaca Al-Qur'an. Wa ala anfusikum, namun al-mu'allik atau pentahkik mengatakan wa fi isnadihi majahil, di dalam sanadnya terdapat rawi-rawi yang majhul. Kata beliau, wa dzakara Malik fil Muwatta anna Umar kana yuallimun nas at-tashahhuda. Imam Malik menyebutkan di dalam kitab Muwatta bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengajari manusia tashahhud, wa huwa 'alal mimbar, dan beliau berada di atas mimbar. Yaqul, kulu, katakan oleh kalian, attahiyyatu lillahi, azzakiyatu lillahi, as-salawatu tayyibatu lillahi. Semuanya untuk Allah Azza wa Jalla, tahiyyat, penghormatan-penghormatan, azzakiyat, kesucian-kesucian, as-salawat yang baik bagi Allah Azza wa Jalla. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas engkau wahai nabi dan rahmat Allah serta keberkahannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dan keselamatan atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini namanya tasyahud. Ya. Bagaimana kok ada tambahan selawat, yaitu selawat. Tasyahudnya itu ini dia. Barakallahu fikum. Ya, akhir tasyahud itu adalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang disebut dengan tasyahud. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala memberikan penjelasan. Kata beliau, fa ayyu tasyahudi utiya bihi min hadhihi tasyahudat ajza'uhu, ata bihi min hadhihi tasyahudat ajza'uhu. Mana saja dari bentuk-bentuk tasyahud ini, mana saja dari bentuk-bentuk tasyahud ini yang dilakukan, yang dibaca oleh seorang hamba al-musalli, ajza'uhu, akan ajza'uhu, akan boleh hukumnya, ya, sah bacaan tasyahudnya. Mana saja, kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan tinjauan madhab. Wa dhahabal imamu Ahmad wa Abu Hanifah ila tasyahud ibni Mas'ud. Untuk melihat, al-imamu Ahmad Abu Hanifah yang menggunakan tasyahudnya ibnu Mas'ud. Wa dhahab asy-Syafi'i ila tasyahud ibni Umar ibnu Abbas. Imam Asy-Syafi'i menggunakan tasyahudnya ibnu Abbas. Wa dhahab Malik ila tasyahud Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Malik radhiyallahu rahimahullahu ta'ala menggunakan tasyahudnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti mana saja yang dipakai oleh orang yang melaksanakan solat di dalam tasyahud, ajza'ahu, boleh sah. Barakallahu fikum. Wal kullu kafin yujzi'u, semuanya bisa untuk kemudian, barakallahu fikum, dibaca. Artinya kita mau menggunakan tasyahud Abdullah ibnu Abbas, faddal, mau menggunakan tasyahudnya ibnu Abbas, radhiyallahu ta'ala anhuma, tafadhal. Tashahudnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semuanya barakallahu fikum bisa. Ini tashahud. Jadi akhir dari tashahud itu, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah beliau membahas tentang tashahud, al-faslul khamis asar fi dhikri salat ala nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sekarang, ya, salawat atas nabi sallallahu alaihi wa sallam, bagaimana bentuknya? Barakallahu fikum. Fi sahihaini an Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu qala, dalam sahihain Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sahih Imam Al-Bukhari dan sahih Imam Muslim, dari Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna, keluar ke tengah-tengah kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mengatakan, qad arafna kaifa nusallimu alaihi fa kaifa nusalli alaihi, kami telah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam, ay maksudnya dalam tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabi, kami sudah mengetahuinya, fa kaifa nusalli alaihi, bagaimana kami bersolawat atas engkau, mengucapkan salam kami sudah tahu, yaitu di dalam tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, lalu bagaimana kami bersolawat atas engkau. Qala qulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid. Kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid. Ya Allah, bersalawatlah atas Muhammad dan atas keluarganya Muhammad sebagaimana engkau telah bersalawat atas Ibrahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha terpuji dan yang maha mulia. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Ya Allah, berkahilah atas Muhammad, berkahilah atas Muhammad dan atas keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau telah memberkahi atas Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha terpuji dan maha mulia. Jadi ini lafaz dari salawat. Kemudian beliau mengatakan, wa fi sahihaini aidan, di dalam sahihain juga, dari Abi Humaid As-Sa'idi, annahum qalu, bahwa mereka mengatakan, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, mereka mengatakan, bagaimana kami bersalawat atas engkau. Qala qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Antum perhatikan lafaz-lafaz salawatnya. Wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim. Ya, atas azwajihi, keluarga-keluarga beliau dan keturunan-keturunan beliau, sebagaimana engkau telah berselawat atas Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. berkahilah atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau dan keturunan-keturunan beliau, sebagaimana engkau memberkahi kepada keluarganya Ibrahim. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Imam Muslim, an Abi Mas'ud Al-Ansari qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad ibn Ubadah. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, telah mendatangi kami Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kami di majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Kami di majlis Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir ibn Sa'ad, berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Bashir bin Sa'ad, amaranallahu an nusalli alaika ya Rasulullah. Allah telah memerintahkan kita untuk bersolawat atas wahai Rasul Allah. Kaifa nusalli? Kaifa nusalli alaih? Bagaimana kami bersolawat atas engkau? Bagaimana? Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam terdiam. Ketika pertanyaan itu datang, beliau kemudian terdiam. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sehingga kami berangan-angan agar Bashir bin Sa'ad tidak bertanya kepada beliau. Ya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau terdiam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalam kama qad alimtum. Ini lafaz salawat di dalam tasyahud. Adapun salam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian telah mengetahuinya. Wa dzakara Ibnu Majah fi sunanihi an Abdullah bin Mas'ud qala idza sallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinus salata. Telah disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, apabila kalian bersolawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perbaguslah solawat. Perbaguslah. Fa innakum la tadrun la'alla dhalika yu'radu alaih. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu, jangan-jangan amalan itu yu'rad alaih, ay dibawa juga, disampaikan juga atas Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana salam. Ya. Qala faqalu lahu fa'allimna. Mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada kami. Faqalu, faqala, qala, faqulu, qulu, katakanlah oleh kalian, kata beliau, Allahumma ja'al salataka wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin. Ya Allah, jadikanlah salawat engkau, rahmat engkau, keberkahan-keberkahan engkau atas sayyidil mursalin, ay Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin. Imamil muttaqin, ya, imamnya orang-orang yang bertakwa, penutup para nabi, Muhammadin abdika wa rasulika, yaitu Muhammad hamba engkau dan rasul engkau, imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Nabi kita adalah imam dengan kebaikan, pembimbing, pemandu dalam kebaikan, Rasul utusan rahmah. Allahumma ba'athu maqaman yaghbituhu bihil awwalun. Ya Allah, bangkitkanlah pada kedudukan yang dicemburui oleh kaum yang terdahulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini barakallahu fikum lafaz-lafaz salawat yang di dalam tasyahud. Jadi beda antara tasyahud dengan salawat. Jadi kalau barakallahu fikum tasyahud, disuruh kita membaca tasyahud, itu yang dimaksud sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini tasyahud. Adapun salawat seperti yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam pengajaran beliau kepada para sahabat. Satu hal mungkin yang perlu saya ingatkan sebelum saya tutup. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam naik ke atas mimbar, tiba-tiba beliau mengatakan, "Raghima ampum ri." Celaka hidung seseorang. Celaka seseorang. Raghima amfum ri'in. Celaka seseorang. Barakallahu fikum. Ya. Di saat kemudian beliau di atas mimbar tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin. Para sahabat terheran. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ala man ammanta?" Ya Rasulullah, engkau mengucapkan amin ini atas siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam kemudian menceritakan, "Atani Jibril." Baru saja Jibril datang kepadaku. Baru saja Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan, "Raghima amfum ri'in." Celaka seseorang. Celaka. Berarti yang mengaminkan, yang mendoakan kecelakaan Jibril. Yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atas siapakah doa kecelakaan itu? Barakallahu fikum. Salah satu di antaranya adalah dzukira ismuka indahu falam yusalli alai faqul amin faqultu amin. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, termasuk di antara tiga yang disebutkan kecelakaan di saat itu adalah disebutkan namamu di sisinya. Dia mendengar namamu disebutkan. Kemudian falam yusalli alaik, dia tidak bersolawat atasmu. Namamu didengar. Dia dengar nama engkau disebutkan. Namun dia tidak bersolawat atas engkau. Tidak mengucapkan solawat. Minimal sallallahu alaihi wasallam, ay sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia tidak bersalawat. Maka Jibril mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian, barakallahu fikum. Nabi mengatakan amin, amin, amin. Nabi mengaminkan doa, maaf-maaf, kualat terhadap orang yang disebut bakhil. Ketika mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak bersolawat. Ya, terkadang ma'asyiral ikhwah, bablas barakallahu fikum. Ya, di saat Nabi kita disebutkan di sisi kita, kita tidak mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, lewat mungkin para asatidah kita menyampaikan ilmu, kemudian lewat kaset-kaset atau barakallahu fikum ceramah-ceramah kita mendengar, ya, kita terlalaikan barakallahu fikum untuk mengucapkan salawat atas Nabi kita alaihi salatu wassalam. Cukup di samping itu apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah azza wa jalla akan bersalawat atasnya 10 kali. Tentu ini barakallahu fikum keutamaan rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak ada yang paling terbanyak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ahlul hadis. Kecuali barakallahu fikum ahlul hadis, dan tentu mereka-mereka yang mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak bersalawat atas beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barakallahu fikum peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita banyak-banyak bersalawat. Terlalu banyak barakallahu fikum pintu kebaikan yang dipersiapkan dengan ganjaran-ganjaran yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat banyak barakallahu fikum, terkadang banyak terlalaikan. Itulah sifatnya manusia, banyak terlalaikan barakallahu fikum. Tentu kita berharap dengan adanya majalisul ilm, majalisul zikir, dan kita semangat untuk kemudian menghadirinya, tentu menjadi bahan tazkirah yang selalu memberikan peringatan buat kita, nasihat buat kita, mengingatkan kita. Mungkin lupa sudah ilmunya atau hadisnya, diingatkan kembali. Dulu lupa sekian bulan, diingatkan kembali. Jadi tidak ada di dalam ilmu itu istilah basi. Tidak ada barakallahu fikum. Semakin diulang-ulangi ilmu itu, qarra, akan semakin kokoh, semakin kuat barakallahu fikum. Ya, asatidah kita mengingatkan besok masalah ilmu, asatidah kita yang lain besok mengingatkan masalah ilmu, semuanya itu tidak ada di dalam hidup istilah us, itu nasihat sudah basi, ittaqillah. Ya, jangan sampai pada diri kita masa itu-itu sajalah. Jikalau Anda tidak bisa mengambil manfaatnya, mungkin karena terlalu sering Anda dengar, maka orang lain yang belum pernah mendengarnya, atau sang pemberi nasihat ingin menasihati dirinya, ingin barakallahu fikum memompa semangat dirinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sekali lagi ingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, nasihat itu adalah agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Allah azza wa jalla mengecualikan dari mara bahaya kerugian orang yang gampang untuk memberikan nasihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan di dalam barakallahu fikum kebenaran, dan saling nasihat menasihati dalam menapaki kesabaran. Insyaallah tidak ada barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah dimanapun dia berada menasihati saudaranya untuk kejelekan. Tidak ada barakallahu fikum kalau orang yang sudah menyimpang, ya, nasihatnya tentu sangat berbahaya, walaupun dilembutkan ya tujuannya untuk menggait, menarik seseorang barakallahu fikum kepada kebatilan tersebut. Rahimani wa rahimakumullah, ahlus sunnati wal jamaah tidak ada nasihatnya kecuali ingin kebaikan buat dirinya dan kebaikan buat orang lain. Oleh karena itu sabar tullabul ilm untuk terus mendapatkan nasihat, wejangan barakallahu fikum, baik dari khutbah Jumat padanya nasihat, dari majalisul ilm memang kita butuh setiap saat nasihat rahimani wa rahimakumullah untuk menguatkan ilmu kita, memberikan kita keistiqomahan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.